ada, ingin memeluk masih ada, sayang kini tak bisa, ku telah memilihnya. Mungkin saat hati kau masih sayang, salah ku memutus cinta, dan kini ku menyesal. Kau tuh hati. Kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Mungkin inilah waktunya, mungkin

ku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaat pun. Bagaimana aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan. Pergi tanpa semu tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puaskah jerangi aku? Bagaimana aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi. Terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan. Pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Benar terjadi,

bersamamu. Dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu, untuk diriku.

ku memutus cinta, dan kini ku menyesal rindu hanya di dalam hati. Rindu hanya di dalam. Tapi mungkin inilah jalannya. terpisah. Oh, berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku.

tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaat pun. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa semu tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puaskah jerangi aku? Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Katamu tuk setianya tinggal

ini bersamamu. Bersamamu aku tegar.

sekejar waktu. Teringat kamu yang dulu, ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab, kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu,